نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواتي في الله رحماني ورحمكم الله. Pelajaran kita masih pada juz pertama. Tadi kita telah menyelesaikan pelajaran sampai huruf waw, halaman 17. Insyaallah kita akan namur serian, kita akan lewati ya insyaallah dengan secukupnya menyelesaikan huruf-huruf yang tersisa. Baik, silahkan dibuka halaman 18. Naam. Coba kita baca. Ha. Ha. Ha. Dari mana ha? Ahsantum, dari pangkal tenggorokan. Baik, huruf hamzah sudah kita lewati. Naam. A. A. Baik. Halaman 19. Halaman 19. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Sambil kita sempurnakan harokatnya, kita buka mulut. Ya. Ya. Ya. Dari mana huruf ya? Ah, santum. Dari tengah lidah didekatkan ke langit-langit. Termasuk huruf tipis apa tebal? Ya. Tipis, huruf istifal. Sya. Ya, setelah kita sampai pada huruf terakhir dalam tertib ya, ya, maka kita kemudian kembali ke huruf setelah sin, yaitu shin. Ya, setelah itu kita juga akan tetap mengurutkannya, shin, sod, sampai huruf terakhir adalah huruf qaf. Nah, di sini akan kita lewati beberapa huruf yang memang secara sifat ya kebanyakannya adalah huruf isti'la, seperti sod, ya, bod, po, mbo, ya, woin, off, ini semua huruf istilah. Memang kita akhirkan agar kita lebih konsen untuk melafadzkan huruf-huruf istilah ini dengan cara yang benar. Baik. Masih pada halaman 20. Sya. Sya. Ya, di antara sifat yang istimewa dari huruf shin adalah sifat apa? Tafashshi, ya, menyebarnya suara di sekitar makhraj shin, yaitu tengah lidah. Ash. Nah, ini tidak ada pada huruf selainnya. Shin. Ya. Baik, kita baca beberapa contoh. Asyara. Asyara. Syatama. Syatama. Syahadha. Syahadha. Syabatha. Syabatha. Jayasha. Jayasha. Satu lagi. Syahala. Syahala. Syayada. Syayada. Syaasa. Syaasa. Nah, cukup. Halaman 21. So. So. So. So. Ya. Baik, makhrajnya di mana? Ujung lidah dengan permukaan gigi seri bawah, seperti sin dan zai. Nah, coba disukun dulu. Os. Nah, os. Baik, perhatikan ujung lidah masing-masing. Di mana dia? Apa? Ya, diletakkan di mana ujung lidah? Di gigi atau pada gusi bawah? Ya, jangan sampai turun ke gusi. Ya, biarkan dia tetap menempel pada permukaan gigi seri bawah. Seperti kita mengucapkan sin. Coba sin kita baca dulu. As. As. As. Ya, maka shad di tempat yang sama. Als. Ya, jangan sampai turun. Kalau turun nanti yang tengah, ya, tengah lidahnya jadi naik. Sehingga yang terucap adalah shin. Off, ya. Hanya sedikit menebal, ya. Tentunya ini kurang tepat, ya. Huruf shad sekali lagi satu makhraj dengan sin, ya. Usul lidah menempel pada permukaan gigi seri bawah. Sin kita ucapkan as. Assa. Ya, shad as. As. Asso. Ya. Tidak ada tafasyi, ya, tidak ada udara yang menyebar seperti shin, ya. Yang ada adalah desis yang mengarah ke depan saja. Os, ya. Kalau lidah turun, ash menyebar. Ya. Jadi yang terucap, ya, bukan shot lagi. Naam. Asala. Asala. Sahaba. Sahaba. Samata. Sahada. Sahada. Hamasa. Hamasa. Zakaya. Zakaya. Jansasa. Jansasa. Sawana. Sawana. Ya, pada laman ini banyak huruf shad. Ya, semakin banyak kita mengulang, insyaallah akan semakin butrin, ya, pengucapan shad. Nah, shad termasuk huruf isti'la. Ya, termasuk huruf isti'la. Berikutnya huruf dhad, halaman 22. Nah, kita sukun dulu. Al. Ya. Kita terapkan teori yang sudah kita sebut di awal pelajaran. Al. Tepi lidah kiri ditempelkan pada permukaan dalam geraham seri atas, geraham atas. Ya. Permukaan dalam geraham atas. Al. Lalu kita beri harokat. Allah. Allah. Allah. Nah, sekarang kita coba langsung melafadzkannya maftuhah. Allah. Allah. Nah. Khababa. Khababa. Sayara. Sayara. Wada'a. Wada'a. Rakadha. Rakadha. Hamadha. Hamadha. Dhahata. Dhahata. Thawana. Thawana. Dhajara. Dhajara. Nah, lihat baris ketujuh. Baris ketujuh. Dhamana. Dhamana. Radhadha. Radhadha. Hadhana. Hadhana. Demikian huruf dhad termasuk huruf isti'la. Berikutnya pelajaran halaman 23. Bo. Ya, sama makhraj dengan ta dan dal. Nah, namun huruf bo tentu lebih kuat, jauh lebih kuat dibandingkan ta dan dal. Tekanan ujung lidah pada pangkal gigi seri atas lebih kuat dibandingkan tekanan pada saat melafadzkan ta dan dal. Baik, bandingkan. Bandingkan pengucapan ta dan to dari sisi tekanan pada makhraj. Ta. To. Ya, lebih kuat. Sehingga dari sini pula sebabnya. Ta, kalau kita lafadzkan ada nafas mengalir. Ta. Ta. Ya. Baik. Ada pun to, maka sangat kuat sehingga nafas tertahan. To. Ya. Di samping to juga punya sifat isti'la, ya, naik arah suaranya ke atas. Baik, kita baca ha-to-na. Ha-to-na. Ya. Tentu kita berusaha untuk memberikan sifat tafkhim dan tarqiq tebal tipis sesuai dengan sifat huruf masing-masing. Yang tipis kita baca tipis, yang tebal kita berikan haknya. Bahkan ini ha tipis, po tebal, mim tipis lagi. Ha po ma. Ha po ma. Ya. Sha po a. Sha po a. Ha ba po. Ha ba po. Ho po ya. Ho po ya. Po ro za. Po ro za. Na sha po. Na sha po. Nun shin tipis. Na sha po. Ya, huruf baru toknya kita tebalkan. Wasato. Wasato. Bosa'a. Bosa'a. Nam, lihat baris ke 6, 7. 6 dan 7. Bomasa. Bomasa. Bobaja. Bobaja. Woyato. Woyato. Polaha. Polaha. Kholato. Kholato. Bosha'a. Bosha'a. Nah, cukup insyaAllah. Pelajaran halaman 24. Wo. Nah, sama dengan huruf dhal. Ya, mahrotnya sama. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Kita sukun terlebih dahulu. Au. Au. Ada bunyi tebal pada wo, ya. Yang nampak, ya. Yang dengannya terbedakan huruf ini dari dal, ya. Coba kita sukun huruf dal. Al. Al. Nah, tipis. Kalau wo, au. Demikian pula saat di fathah. Al-la. Ya, tipisnya terbawa sampai dia berharokat. Allah. Ya, dari awal sudah tebal dan terbawa dengan ketika sudah berharokat fathah. Allah. Kawama. Kawama. Santum. La hawo. La hawo. Wawana. Khawawa. Khawawa. Wahara. Wahara. Wa'ama. Wa'ama. Shayawa. Shayawa. Jawara. Jawara. Baik, insyaAllah cukup. Coba lihat, nah, kita lanjutkan aja. Kita lanjutkan. Hawaba. Dazaja. Dazaja. Dazaja. Dazaja. Dasara. Dasara. Dawo. Dawo. Dawo. Dawo. Wotha. Wotha. Wotha. Wotha. Pindah tidak makhrajnya? Dari dha ke tha. Tidak, ya. Tetap pada makhraj yang sama. Wotha. Wotha. Sawo. Sawo. Wowo. Wowo. Tawo. Tawo. Nah, pada baris kelima dan keenam memang contohnya yaitu sunai, hanya dua huruf saja. Karena memang sulit untuk kita carikan contoh kalimat yang mengandung to dan wo, atau dal dan wo, ya, sulit. Mungkin tidak ada. Wo dan tha tidak akan bertemu dalam satu kalimah. Mungkin pula sod dan wo, ya, dicari mungkin tidak ada. Bot dan wo tidak mungkin ada, ya, dicari tidak mungkin ada kalimat menggabungkan bot dengan wo. Namun mungkin bertemu. Mungkin bertemu. Ya, bot di akhir kalimah, wo pada awal kalimat berikutnya. Seperti dalam surat apa? Asyarah alam nasyarah. Alladhi anqaba wahrak. Bertemu beriringan maksudnya. Nah, ini perlu kita latih, ya. Masing-masing harus diucapkan dari makhrajnya. Dho, coba. Dho. Dho. Dho. Yang satu di samping. Allah ya, ya Allah dari depan. Nah, diupayakan semaksimal yang kita mampu. Wawo ya. Tawo ya, demikian huruf wo. Halaman 25. Huruf apa? A. A. A. Nga atau A? A. Ain bukan huruf lidah, namun huruf tenggorokan. Kita sukun. Ba. Ba. Baik. Akasa. Akasa. Azara. Azara. Azaza. Azaza. Khasha'a. Khasha'a. Ataya. Ataya. Ba'atha. Ba'atha. Na'ata. Na'ata. Hama'a. Ja'ala. Ja'ala. Sana'a. Sana'a. Ahada. Ahada. Coba ain di fathah lalu diberi alif. A. A. A. Nah, itu baru ya, yakni kita melafadzkan ain dengan harokat yang benar. A. Ya. Sebagian dari kita atau sebagian saudara kita mengucapkan ain yang maftuh tapi belum di fathah. Ya, jadi suara masih bertahan di tengah tenggorokan. Ya. Oh. Ya. Ini beberapa contoh yang tidak jarang kita temui. Oh. Ini belum melafadzkan ain fathah tapi masih mensukun. Oh. Ya, masih di sini. Nah, untuk yakni memfathahnya ya, coba diberi alif. A. Nah, kalau panjang akan tampak ya, akan tampak bahwasanya ini memang sudah berharokat ya, tidak bertahan pada makhraj huruf ain, yaitu tengah lidah, tengah tenggorokan. Thayyib. Huruf ain cukup. Kita masuk halaman 26. Gha. Ya, gha demikian dibaca, bukan gha ya, bukan dibaca dengan gha demikian, namun bersih gha. Ya. Au. Au. Naam. Suara dari ujung tenggorokan. Naam. Baik. Ghain termasuk huruf yang tergolong jahr ya. Jadi di antara sifat huruf adalah sifat apa? Jahr. Apa jahr? Tidak mengalir nafas atau sebagian besar nafas tertahan. Ya, seperti ghain ini. Ghain termasuk huruf jahr. Sehingga tatkala kita sukun ya, terasa tidak ada nafas yang banyak mengalir. Oh, oh, coba. Oh. Lain dengan kho ya. Oh. Nafasnya nampak deras, banyak keluar. Oh. Ya, maka ghain tidak diucapkan seperti kho. Oh. Oh. Tidak. Namun lebih banyak tertahan nafas. Oh. Baik. Kita baca syawala. Syawala. Wawatha. Wawatha. Wasana. Wasana. Wadaya. Wadaya. Watala. Watala. Khataba. Khataba. Jada'a. Jada'a. Wazawa. Wazawa. Nah, baris ke 7. Ghataya. Ghataya. Saghaya. Saghaya. Dhaghata. Dhaghata. Nah, sekali lagi disukun. Au. Au. Au. Au. Baik. Halaman 27. Fa. Fa. Fa. Nah. Bibir bawah bagian dalam dengan dua gigi seri atas atau gigi seri atas. Fa. Fa. Fashala. Fashala. Faja'a. Faja'a. Khafata. Khafata. Dhafawa. Dhafawa. Ya. Fa dan wawu beda makhraj. Fa bibir dengan gigi, wawu bibir-bibir. Dhafawa. Dhafawa. Nafaya. Nafaya. Faza'a. Faza'a. Nah. Kemudian pelajaran berikutnya, qaf. Ya, ini yang terakhir dari huruf yang kita pelajari, dari huruf-huruf yang maftuhah, ya. Huruf qaf berasal dari mana? Pangkal lidah dinaikkan, nempelnya ke langit-langit, bukan ditarik ke belakang, ya, pada dinding tenggorokan. Lo bukan demikian, tapi naik ke atas. Ko, ya. Demikian dalam teori, dalam kaidah disebutkan qaf itu dari pangkal lidah bagian belakang dengan langit-langit. Ya, jadi cukup mudah dinaikkan saja, tidak perlu yakni ditempelkan ke bagian dalam dari dinding tenggorokan. Po. Jalaqo. Jalaqo. Maqata. Maqata. Wadaqo. Wadaqo. Qasafa. Qasafa. Qayadho. Qayadho. Qata'a. Abaqo. Abaqo. Faqala. Faqala. Nakaha. Nakaha. Qaza'a. Qaza'a. Shaqala. Shaqala. Kharaqa. Kharaqa. Qasawa. Qasawa. Qahara. Qadhafa. Qama'a. Qama'a. Sadaqa. Sadaqa. Tabaqa. Tabaqa. Haqada. Haqada. Yaqadha. Yaqadha. Nah, demikian pelajaran fathah, ya, pelajaran huruf-huruf fathah. Urutan huruf-huruf Arabiyah ya kurang lebih seperti ini, ya. Urutan yang disebutkan kalau tidak salah dengan oleh Imam atau yang dituliskan urutannya oleh Al-Imam Nashr bin Asim, ya. Tahun berapa Allah alam lupa, sekitar 400-an Hijriah, ya. Urutannya seperti ini yang masyhur sampai sekarang, ya, kurang lebih. Yang pertama apa? Alif tapi maksudnya hamzah, ya. A. Sehingga di sini kita bubuhkan di atas alif apa? Simbol hamzah, ya. Baik, coba kita baca. Abata. Abata. Fa. Fa. Jaha. Jaha. Kho. Kho. Dadha. Dadha. Raza. Raza. Sasha. Sasha. So. So. Mo. Mo. Mo. Mo. A. A. Wo. Fa. Po. Po. Ka. La. Ma. Na. Wa. Ha. Lalu kita sisipkan hamzah di sini. A. A. Ya. Ya. Baik. Inilah huruf-huruf Arabiyah. Nah, setelah itu kita akan belajar kasroh. Kita akan belajar kasroh. Namun coba kita baca dulu mudzakarah, ya, mudzakarah pada halaman 29. Ya. Coba ditutup dulu kitab masing-masing, ya, tutup dulu. Sekarang antum kita minta untuk menyimak, ya, huruf yang dibaca, ya, kemudian antum ikuti. Ya. Taib. Do. Ya, huruf apa ini? Bad, ya. Ha. Ya, sambil dibayangkan hurufnya. A. Taib. Ma. Ha. Wo. Wo. Baik. Ka. La. La. Baik. A. A. Za. Za. Fa. Fa. Ro. Ro. Fa. Fa. Ya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kho. Kho. Da. Da. Sha. Sa. Sa. Po. Na. Na. Wa. Wa. Ko. Ko. So. So. Ta. Ta. Ja. Ja. Ro. Ro. Ya. Mana kamu ini? Hadal. Siapa ini yang mau? Kan. Hadal. Diambil. Ngambil saja. Ngambil saja. Anu, ya. Baik. Diikuti, ya. Huruf yang anak baca, coba antum baca, ya. Baik. Mahaqo. Mahaqo. Ya. Karena masih ada yang salah, ya, kita ulang lagi. Mahaqo. Mahaqo. Ya. Yang ketiga huruf apa? Po atau ko? Po atau kof? Kof. Ya. Ya. Abas. Baik. Khobatha. Khobatha. Ahsantum. Lafadho. Lafadho. Baik. Apa hurufnya? Wo. Wo atau wod? Wo. Ya, dari mana huruf wo maksudnya? Ujung lidah, Hasan. Dari ujung lidah dengan gigi seri. Naam. Betul. Saf kedua. Saf kedua. Ya, saf kedua. Silakan. Saf yang kedua. Yang di belakang. Ya. Betul. Baik. Sa qa la. Sa qa la. Baik. Ha bo na. Ha o na. Ya. Perhatikan baik-baik. Ha bo na. Ha zo na. Yang tengah huruf apa tadi? Yang do. Tengah. Zo. Huruf yang dari mana makhrajnya huruf wa tadi? Ujung lidah. Ujung lidah. Nah, yang i. Sekitar lidah nempel ke ahsan, yang dari tepi lidah, ya. Tapi mengucapkannya seperti apa coba? Do. Bukan do, kalau itu depan itu do. Depannya yang nempel ke gigi. Do. Do. Oh. Do. Oh. Ado. Au. Ad. Ya. Untuk apa melatih huruf wad banyak-banyak mensukun. Au. Jadi antum bagian tepi lidahnya banyak-banyak antum gerakan menempel pada geraham. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Ya, saf ketiga. Ya. Ya. Mana? Yang mana? Antum, ya, orang kamu ini. Wa ma sa. Gha ma sa. Lagi? Gha ma sa. Baik, huruf apa yang pertama? Gha. Ghain, ya. Bersihkan. Tidak ada nafas yang banyak mengalir. Gha. Gha. Lagi? Gha. Baik, ahsan. Berikutnya. A ka wa. A ka wa. Ahsan. Apa yang pertama? A. Hamzah atau ain? Ain. Ain, ahsan. Baik. Wa qasa. Wa qasa. Ya. Barakallahu fikum. Cukup. Ya. Belakangnya. Ya. 6 huruf ya. Langsung. Ya. A ja na gha wa sa. Ajana wa dosa. Ya betul, cuman terbalik tadi ya. Nomor 4 ghain dulu baru wawu dan shad. Baik. Ah. Lagi 6 huruf lagi ini. A za fa gha fa ya. A za fa gha gha ya. Gha ya. Ya, barakallahu. Ini yang gampang ini insyaallah. Masih 6 huruf ya. Za ra a ha sa da. Za ra a ha sa da. Barakallahu. Nah, cukup. Ya. Saf berikutnya. Baik. 6 huruf ya. Syabab ini syabab. Ka sha po bo ya za. Ka sha po go ya ya. Ya. Ulang lagi ya. Ka sha po bo ya za. Ka sha po go do ya za. Barakallahu fikum. Hasan. Baik. Lagi, satu lagi. Kha da sha ta ja ra. Kha da ja ta ja ra. Nah, tidak ada huruf yang terulang. Ini semuanya 6 huruf ya, 6 huruf. Ya. Enggak ada yang terulang. Jim keluar lagi 2 kali enggak. Ya. Kha da sha ta ja ra. Kha da sha ta ja ra. Barakallahu. Cukup. Nah. Setelah itu, ya, setelah kita belajar fathah, maka berikutnya kita mempelajari apa? Kasrah, ya, kasrah. Silakan dibuka lagi. Nah, di sini kita akan mempelajari kasrah dalam beberapa halaman. Dimulai pada halaman 30, 31, 32, 33, 34 sampai halaman 38. Insyaallah banyak ya. 9 halaman kita akan melewati halaman ini untuk mempelajari kasrah ya. Apa kasrah itu? Ya, kasrah adalah harokat. Nah, yang kedua, ya, cara mengkasrah huruf adalah dengan kita membuka atau menurunkan rahang bawah, ya, kita turunkan, lalu bagian tengah lidah dinaikkan sedikit, ya. Nah, jadi intinya sebenarnya menggerakkan ini, ya, hampir mirip dengan fathah, ya, kalau fathah tapi kita istilahkan dengan membuka, ya, coba a, a, a. Nah, kalau kasrah istilah yang lebih masyhur adalah dengan menurunkan, ya, walaupun sama-sama menggerakkan ini, tapi istilah untuk kasrah adalah menurunkan rahang. Ya. Kemudian perbedaan dengan fathah adalah apa? Tengah lidah. Ya. Ketika huruf itu kita fathah, lidah itu cenderung tetap pada posisinya. Coba. Lidah bergerak naik atau tidak? Tidak pada posisinya. Namun saat kita membaca kasrah, maka bagian tengah lidah begini. Walaupun tidak apa ekstrim naik sampai mendekati langit-langit, namun ada gerakan sedikit ya pada bagian tengah itu. I. I. I. I. A. I. Nah, terasa perbedaan fathah dan kasrah pada lidahnya. A. I. A. Coba yang belum merasakan ulang lagi. A i. A i. Ya. Siapa yang belum merasakan perbedaan bagian lidahnya? Ya, insyaallah sudah ya. Baik. Nah, itulah perbedaan atau hakikat dari kasrah. Ya. Karena memang kasrah itu tidak lain adalah cabang dari huruf ya. Yang mana telah kita pelajari huruf ya dari mana? Tengah lidah. Ya, ya dari tengah lidah. Sehingga bagian tengah lidah saat kita mengkasrah huruf apapun ya bergerak naik sedikit ke atas. Nah, itulah kasrah yang sempurna. Nah, ini kita bisa pelajari pada 9 lembar atau 9 halaman. Coba kita buka halaman 38 atau 37. Ya, ini dua halaman terakhir ya, setelah ya kita melewati halaman yang sebelumnya. Dan kita pun di sini berupaya untuk menyajikan ya pelajaran demi pelajaran dari atau dengan hal yang mudah-mudah lebih dahulu ya. Diawali dengan dua huruf ya, mana, mina, mani, mini dan seterusnya, kemudian sampai pada halaman 35 37 ya. Ini mungkin yang paling sulit, tapi insyaallah setelah melewati tahapan-tahapan yang sebelumnya. Nah, coba kita baca halaman 37. Iwaji. Iwaji. Waja'i. Waja'i. Nih, contoh pertama dan kedua mirip ya. Mirip apanya? Huruf-hurufnya. Namun beda kalimatnya. Ain wawu jim, ini wawu jim dan ain. Ya, harokatnya juga berbeda. Sabira. Sabira. Berikutnya apa? Barasi. Barasi. Ya. Hurufnya sama, shad, ba dan ra, namun kalimatnya berbeda. Libadi. Libadi. Badali. Badali. Basiri. Basiri. Ya. Basiri. Basiri. Ya, ba kemudian shad, ra. Yang berikutnya mirip, ya. Yang tengah diganti sin ya. Basi. Basi. Ro atau ra? Ro ya. Basiro. Basiro. Coba kita ulang. Basiri. Basiri. Nah, suatnya harus tebal. Si. Nah. Si. Baik. Basiro. Basiro. Laqiya. Laqiya. Laqati. Laqati. Dhayiqa. Dhayiqa. Qayadhi. Qayadhi. Ya, beda kalimah, huruf-hurufnya sama. Salima. Salima. Salami. Salami. Dahidhi. Dahidhi. Dahidha. Dahidha. Khamida. Khamida. Jamida. Jamida. Ajina. Ajina. Ajiba. Ajiba. Khashi'a. Khashi'a. Khasi'a. Khasi'a. Ja'ila. Ja'ila. Alija. Alija. Baik. Coba sekarang disimak saja tanpa melihat tulisan, ya. Ya. Baik. Rasikha. Rasikha. Rakhisa. Rakhisa. Zakiri. Zakiri. Takhiri. Takhiri. Kashafi. Kashafi. Qasabi. Qasabi. Ya, mirip kashafi, qasabi, mirip. Ghatifa. Ghatifa. Ulangi. Ghatifa. Ya. Mic-nya di mana? Hilang. Ya. Baik. Ulangi. Ghatifa. Ghatifa. Qatiba. Qatiba. Apa tadi yang terakhir? Mana speak mic-nya? Qatiba. Qatiba. Baik. Taghiya. Taghiya. Ghayadhi. Ghayadhi. Apa tadi yang terakhir? Ghayadhi. Ya, ghain ya dad. Adhina. Adhina. Adhila. Adhila. Ya, mirip. Adhina. Hamzah dzal nun. Adhila. Adhila. Baik. Wahari. Wahari. Tahali. Tahali. Wama'i. Wama'i. Tama'i. Tama'i. Bahita. Bahita. Habita. Habita. Azima. Azima. Aziba. Aziba. Salasi. Salasi. Salasi. Salasi. Wazini. Wazini. Mazidi. Mazidi. Baik. Siapa yang hendak membacakan untuk ikhwahnya, untuk ikhwah semuanya? Baca satu halaman. Hodol, di mana mikrofon? Hodol. Ya. Baca. Ya. Baca empat baris dulu, empat baris dulu. Ya, dari Rasilha sampai Azila. Ya, baca sefasih yang antum mampu. Ya, fadal. Empat baris. Rasilha. Rasilha. Yang lain cukup menyimak saja. Ya, fadal. Rasilha. Zakiri. Zahiri. Kasyafa. Kasyafi. Kosoba. Kosobi. Jangan menambah, teksnya cuma satu. Kosobi saja. Kosobi. Kotiba. Kotiba. Kohiya. Kohyadi. Adina. Adila. Ulangi. Alwi, tebalkan. Adila. Barakallahu fikum. Cukup. Ya. Sisanya empat baris berikutnya. Fadal, yang lain. Baris kelima sampai ke delapan. Wahari. Ya. Ya. Baca ya, dekatkan mikrofon ya biar didengar. Bohari. Tohali. Boa. Bomai. Ulangi. Bomai. Pomai. Lagi. Pomai. Ai. Ai. Ya. Bahita. Ulang. Ba. Ba. Ah. Ya, tipiskan ta dan beri nafas. Ta bahita. Bahita. Nah. Habita. Wi. Azima. Wi, tebalkan. Wi. Azima. Ya. Aziba. Ulangi ainya. A. A. Ya. Aziba. Hasan. Salasi. Salasi. Naam. Wazini. Mazidi. Ahsan. Allah ibarik. Di papan tulis ada 7 huruf isti'la. Ada 7 huruf isti'la. Ya. Ya, untuk kita lebih mudah menghafal huruf isti'la, ya. Karena kita insyaallah sudah hafal dengan urutan huruf, ya. Shad, dhad, ta, dha. Ini huruf yang berurut ini semuanya bersifat isti'la. Shad, dhad, ta, dha. Ditambah kha, ghain. Ini dua-duanya dalam satu makhraj. Khoin. Dan huruf qaf, ya. Qaf juga letaknya di sekitar sini. Pangkal lidah, ujung tenggorokan kan satu tempat. Khoin, qaf, lalu sad, dha, ta, wa. Huruf isti'la adalah huruf apa? Yang tebal suaranya. Karena suaranya naik ke atas, maka muncul sifat tebal. Bagaimana saat huruf-huruf ini di kasrah? Apakah sifat tebal masih ada? Naam, masih ada. Ya, sifat tebal masih ada. Berbeda dengan ra. Huruf ra walaupun ketika fathah tebal, ra. Namun saat kasrah gimana? Tipis karena bukan huruf isti'la. Jadi tidak dibaca ri, ya. Jangan dibaca ri. Ya, tapi bacalah biasa ri. Adapun 7 huruf ini dibaca dengan tebal. Saat kasrah pun tetap ada sifat tebalnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, coba kita baca. Si. Si. Wi. Wi. Wi. Wi. Ti. Hi. Wi. Ya. Baik. Kita pisahkan yang di atas adalah huruf shad, lalu apa? Ta dan dha, karena ada huruf yang mirip dengan huruf-huruf ini. Karena shad itu mirip dengan sin, satu makhraj, ya. Ta juga sama makhraj dengan ta. Dha sama dengan dal. Ya. Maka saat kasrah juga kita dituntut untuk membedakan sin dan shad harus beda. Ya. Dan ta dan ta harus beda. Dzal dan dha harus beda. Makanya perhatikan yang huruf yang 3 ini. Coba si. Ini shad. Jangan sampai kita tidak menebalkan sehingga nanti yang keluar huruf sin, si. Pi. Ya, kalau tidak tebal munculnya apa? Ta. Ya. Qanitin dibaca qanitin. Ya. Wi. Wi. Ya, bukan di. Naam. Baik. Ghain, qaf, kha dan dad, ya. Walaupun juga harus tebal, ya. Namun karena tidak ada huruf lain yang semisal dengannya yang tipis, maka perkaranya ya lebih ringan insyaallah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Sudah isya, ya. Insyaallah nanti ba'dal isya kita lanjutkan dhammah dan mudah-mudahan bisa masuk ke juz kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.